warahmatullahi wabarakatuh. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد، معاشر المسلمين رحمني ورحمكم الله، barang siapa yang berdoa kepada Allah agar supaya memperbagus akhlak dia, meminta kepada Allah supaya diperbagus akhlak dia. Sudah kita ketahui bahwasanya yang namanya al-akhlak, ya khuluq, ini jamak dari akhlak. Di mana makna daripada akhlak? Ya, sebagaimana dikatakan dalam lisanul Arab adalah at-tab' at-tab', ya, wasijiyah, yaitu tabiat, watak dan juga kehormatan diri, kehormatan jiwa. Ini adalah akhlak. Wakilah dan dikatakan akhlak itu adalah ya al-muru'ah, kewibawaan, kebagusan pada diri kita yang dinilai oleh orang lain. Ya, kebagusan yang ada pada diri kita yang dilihat oleh orang lain. Sehingga bagus tidaknya akhlak memang kita harus berkaca kepada orang lain. Ya, kalau banyak orang yang mengatakan diri kita akhlaknya kurang bagus, ya berarti kita harus introspeksi diri, muhasabah, karena muru'ah sesuatu yang dilihat. Nah, berkata Imam Al-Bukhari rahimahullah, haddatsana Muhammad ibn Sallam qala akhbarana Marwan ibn Muawiyah al-Fazzari an Abdurrahman ibn Ziyad ibn An'am an Abdurrahman ibn Rafi' al-Tanuji al-Tanukhi an Abdullah ibn Amr anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yukthiru an yad'u. Telah menceritakan kepada kami Muhammad ibn Sallam, beliau berkata telah mengkhabarkan kepada kami Marwan ibnu Muawiyah al-Fazzari an Abdurrahman ibn Ziyad ibn An'am ya an Abdurrahman ibn Rafi' al-Tanukhi an Abdullah bin Amr. Kalau kita lihat sanadnya, sanad daripada hadis ini terdapat dua orang yang lemah, ya, yang dhaif, yaitu Abdurrahman bin Ziyad bin An'am yang tadi kita baca, kemudian Abdurrahman bin Rafi' At-Tanukhi. Ya, keduanya dhaif, yang satunya dikenal fihi manakir, banyak hadis-hadis yang mungkar yang dibawa oleh dia, yang satunya ya memang lemah dari sisi hafalannya. Di dalam riwayat ini, ya, secara sanad ini dhaif, ya, secara sanad kita katakan ini dhaif. Ya, tetapi isi daripada doanya memang bagus dan memang secara matan ini banyak memperkuat, ya, memperkuat daripada matan ini. Artinya konteks kalimatnya untuk berdoa dengan kalimat ini bagus saja, tetapi untuk disandarkan kepada Nabi ini dhaif. Karena dua ada rawi, Ibnu Ziyad, Ibnu An'am dan Abdurrahman bin Rafi At-Tanuhi, ini keduanya dhaif. Dalam riwayat ini bahwasanya Rasulullah banyak berdoa meminta, tetapi sekali lagi ini dhaif. Allahumma inni as'aluka as-sihhata wal 'ifata wal amanata wa husnal khuluqi war ridha bil qadari. Ya Allah, aku meminta kepadamu kesehatan. Wal 'iffah. 'Iffah adalah kehormatan diri. Kehormatan diri. Wal amanah, aku meminta kepadamu yaitu amanah, wa husnal khuluq dan bagusnya akhlak, war ridha bil qadari dan ridha terhadap takdir. Apa yang diminta dalam hadis ini bagus-bagus semua. Ya, tetapi sekali lagi kalau itu disandarkan kepada Nabi itu riwayatnya dhaif. Boleh kita berdoa dengan ini, tetapi tidak berkeyakinan ini doanya Nabi, karena secara sanad hadisnya dhaif dan dhaifnya itu lumayan kuat, ya, sehingga tidak bisa menerima daripada syawahid dan mutaba'at, ya, tidak bisa menerima penguat secara sanadnya atau secara matan hadisnya. Tapi apa yang diminta sekali lagi itu bagus, ya. Tapi jangan disandarkan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama di dalam doa ini, yang pertama adalah meminta kesehatan. Ya, meminta kesehatan. Kesehatan adalah al-bara'atu wassalamatul badan min kulli illatin wa maradin wa min kulli afatin ibtida'an wa intiha'an. Yang namanya kesehatan adalah berlepas dirinya kita dan selamatnya badan kita dari seluruh penyakit dan hal-hal yang membawa penyakit. Dari seluruh penyakit dan perkara-perkara yang baterainya habis. Sekali lagi, kesehatan itu adalah al-bara'ah wa salamatul badan. Terjauhkannya atau terlepasnya diri kita dari seluruh penyakit dan perkara-perkara yang membawa penyakit. Wa min kulli afatin ibtida'an wa intiha'an. Dan juga termasuk kesehatan adalah apabila kita, ya, dipasang dulu. Termasuk kesehatan adalah, ya, kita tidak terluput dari perkara-perkara yang bermanfaat di awal dan di akhir. Ini adalah kesehatan. Berarti kalau kita bisa perhatikan, yang namanya kesehatan itu yang pertama, kita terhindar dari penyakit dan hal-hal yang membawa penyakit. Yang pertama. Yang kedua, kita selamat. Ya, ini ketika kita sudah sakit, kemudian kita selamat, kita sehat, ya, sembuh dari penyakit atau perkara-perkara yang bisa mendatangkan penyakit. Ini dua. Yang ketiga, ya, yang namanya termasuk kesehatan adalah kita tidak kehilangan perkara-perkara yang kita butuhkan di awal dan di akhirnya. Ini kesehatan. Kita tidak kehilangan makanan kita, tidak kehilangan rezeki kita dari awal sampai akhir, ini termasuk daripada kesehatan. Dan ini harus disyukuri karena kesehatan dan waktu luang itu perkara yang paling dilupakan oleh manusia. Sebagaimana dalam hadis, ni'matan maghburun fihi makatsirun minan nas, as-sihhatu wal farah. Dua kenikmatan yang banyak dilalaikan manusia, banyak dilupakan manusia, tidak disyukuri, yaitu kesehatan dan waktu luang. Kemudian yang kedua yaitu meminta al-'iffah. Dan al-'iffah adalah dhabtun nafsi 'ani syahawat. Yaitu sifat atau sikap penjagaan diri dari syahwat, yaitu dalam kata lainnya adalah bisa mengendalikan syahwat. Bisa mengendalikan syahwat. Kita meminta kepada Allah, atau lebih bahasa sopannya adalah menjaga kehormatan diri. Ya. Nah, kita meminta Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat iffah ini. Ya. Dan sifat iffah ini selain itu adalah sifat hati, itu juga adalah sifat perbuatan yang harus diusahakan. Ya. Kemarin kita sudah jelaskan mungkin pada bab-bab yang dulu, pada bab-bab yang terdahulu, bahwasanya yang namanya kebiasaan itu, atau Allah Subhanahu wa taala telah innallaha ya qasama akhlaqakum kama qasama arzaqakum, kata Ibnu Abbas, sesungguhnya Allah telah membagi, ya, telah membagi kepada kalian akhlak kalian sebagaimana Allah bagi kepada kalian rezeki kalian. Jadi Allah itu sudah menentukan akhlak kita bagaimana, rezeki kita bagaimana. Tinggal tugas kita apa? Fa'ajmilu fit-talab. Yaitu perbaguslah dalam mencari. Artinya apa? Allah sudah tunjukkan mana yang akhlak yang baik, mana yang buruk. Mana rezeki yang halal, mana rezeki yang halal. Maka ambillah akhlak yang bagus, buanglah akhlak yang tercela. Ambillah rezeki yang halal dan buanglah rezeki yang haram. Demikian pula yang namanya iffah. Ya, iffah, penjagaan diri, ya, itu sesuatu yang harus kita usahakan. Iffah itu bisa dari dua hal. Yang pertama terhadap wanita. Ya. Iffah terhadap wanita maka bisa diperoleh dengan dua cara, yaitu dengan menikah atau dengan berpuasa. Yang kedua adalah iffah, ya, terhadap dunia. Iffah terhadap dunia itu kita harus memiliki kekayaan. Kekayaan hati yang pertama. Faman kana ghaniyan falyasta'fif, kata Allah. Barang siapa yang kaya hendaknya dia cegah dirinya dari meminta-minta. Kekayaan di sini adalah dua hal, kekayaan hati atau kekayaan harta. Siapa yang sudah cukup, hartanya itu cukup, jangan minta-minta. Demikian pula, walaupun secara materi dia sedikit, tapi hatinya itu memiliki ghina, memiliki kekayaan, maka falyasta'fif. Ya, hendaknya dia menjaga kehormatan dirinya. Ya, hendaknya dia menjaga kehormatan dirinya. Ini sangat penting. Karena seorang kehilangan iffah, maka dia akan kehilangan kehormatannya. Jatuh akhlaknya, jatuh agamanya. Seorang yang tidak bisa menjaga dirinya dari fitnatul nisa, maka dia akan jatuh perkara dunia dan akhiratnya. Demikian pula seorang yang dia tidak bisa menjaga kehormatan diri dalam masalah harta, dia tidak sabar, ya, terhadap kesulitan yang dia alami, kemudian dia tidak menjaga kehormatan diri, dia akan jatuh. Ima dia melakukan keharaman, atau dia meminta-minta, yas'aluna an-nas al-hafa, ya, meminta kepada manusia dengan menteng tangannya. Yang seperti ini sangat tercela. Ya, sangat tercela. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian apa yang diminta yang berikutnya, yang ketiga adalah al-amanah. Al-amanah. Ada tiga hal yang asal katanya itu sama, yaitu al-iman, wal-aman, wal-amanah. Ya, hamzah, mim, dan nun. Al-iman, ya, al-aman, wal-amanah. Seorang yang dia beriman, Allah akan berikan al-aman. Ya. Ulaika alaihimul amnu wahum muhtadun. Mereka lah orang-orang yang mendapatkan, ya, keamanan. Yaitu sebelumnya ayatnya innalladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin. Seorang atau orang-orang yang mereka beriman dan tidak mencampur adukan keimanannya dengan kezaliman, yaitu dengan kesyirikan, ulaika alaihimul amnu wa hum muhtadun. Mereka lah yang akan mendapatkan, ya, keamanan, dan mereka akan mendapatkan petunjuk. Ya. Sehingga iman yang murni akan membuahkan aman, keamanan. Dan keamanan ini harus dijaga dengan amanah. Karena Rasulullah SAW bersabda, la imana liman la amanatalah. Tidak ada iman bagi orang yang tidak bisa memegang amanat. Dan amanat itu harus dijaga. Kalau kita satu hari saja tunda amanat, maka akan intafal amanah, yang akan terus berkurang amanah, amanah, amanah, sampai fabri aminah kullu, sampai akan hilang seluruh amanah tersebut dari hatinya. Sebagaimana dalam riwayat, ketika seseorang itu diberikan amanah, kemudian dia tunda ya amanah tersebut satu hari, ya intaza'a minhul ya urwah, maka akan terlepas darinya satu urwah, satu ikatan dari amanah tersebut. Dua hari dia tunda, intaza'a urwah, akan tercabut darinya satu tali lagi, sampai la yabqa minhu syai', sampai tidak tersisa sama sekali amanat pada diri dia. Apa itu? Ketika dia menunda amanat. Ya. Insya Allah besok. Setelah mana janjinya besok? Oh insya Allah afwan, besok lagi ya insya Allah. Tunda. Jangan sampai kita menjual nama Allah untuk berdusta. Jangan sampai. Insya Allah itu adalah sebuah janji yang sangat besar. Jangan sampai kita gunakan nama insya Allah atau wallahi untuk berdusta. Ya, untuk berbohong, jangan sampai. Ketika kita menunda, besok insya Allah, kemudian kita lalaikan, besok insya Allah, maka setiap satu hari yang dia tinggalkan, melalaikan amanat, maka akan terlepas satu simpul amanat dalam hati kita. Satu demi satu, terus terlepas, terlepas, terlepas, sampai sama sekali tidak ada amanat dalam hati kita. Na'udzubillah min dzalik. Sehingga engkau saksikan, bagi orang-orang yang mereka sudah terbiasa untuk meninggalkan amanat, maka lah amanatlah, enggak ada amanat sama sekali, enggak bisa dipegang omongannya. Maka hati-hati yang seperti ini, bahaya. Bertobat pada Allah Subhanahu wa taala, karena ya amanat itu akan bisa gugur ketika kita menunda amanat yang diberikan kepada kita. Satu kali kita tunda akan terlepas satu amanat. Terus-terus dan seterusnya sampai pada tingkatan dia tidak memiliki amanah. Ya. Al-amanah itu adalah hukuk. Amanah nah adalah al-hukuk, ya, hak yang harus ditunaikan. Dan hak itu ada dua. Hakul khaliq dan hakul makhluk. Hak dari sang pencipta dan hak dari yang diciptakan. Maka hak sang pencipta adalah untuk kita beribadah kepadanya, taat kepadanya, tanpa menyekutukannya dengan apapun. Ya, sebagaimana hadis Mu'adz, ya, ketika Rasulullah bertanya kepada beliau, ma haqqullah 'alal 'ibad wa ma haqqul 'ibadi 'ala Allah? Apa hak Allah atas hamba dan hak hamba atas Allah? Haqqullah 'alal 'ibad, hak hamba atas Allah adalah syai'an, yaitu hendaknya manusia beribadah hanya kepada Allah dan tidak menyekutukannya dengan apapun. Kemudian hak daripada makhluk. Hak daripada makhluk adalah yang pertama, bi'ada'il wadi'ah wasiqati wal amani. Tiga hal ini, al-wadi'ah, wasiqah, dan amanah, itu adalah hak yang paling penting dan banyak dilalaikan. Yang pertama adalah al-wadi'ah, datang dalam hadis, ya, riwayat Bukhari, ketika Rasulullah SAW menyampaikan tentang amanah, beliau bersabda, wa asyadduhal wadi'ah, dan amanat yang paling susah, paling berat adalah al-wadi'ah. Wadi'ah itu titipan. Titipan itu banyak. Titipan barang atau titipan anak, ya, atau titipan ucapan. Sangat banyak yang namanya titipan. Dan kata Rasulullah, asyadduha al-wadi'ah. Di dalam fikih sendiri itu dibahas, ya, dibahas tentang hukum wadi'ah, titipan. Kalau kita dititipi sesuatu, itu benar-benar murni menolong orang yang menitipkan kepada kita. Seorang titip motor, titip ya, itu tidak boleh. Kalau memang murni wadi'ah penitipan, itu enggak ada istilahnya timbal balik bayaran ataupun yang lainnya. Loh, bagaimana itu penitipan motor? Ya, aslinya itu bukan penitipan ya, jasa penjagaan motor. Sehingga sebenarnya penitipan motor itu kurang pas secara bahasa. Kalau nitip itu, kita enggak ada timbal balik, kita murni menjaga karena Allah, lillah. Paham ya? Ya. Jadi ahsannya apa? Kalau yang bisnisnya titipan motor apa? Kenapa? Penjagaan. Ya, penjagaan motor atau parkir atau apalah ya. Jangan ditulisnya jasa penitipan motor ada bayaran, itulah enggak boleh. Ya, begitu ya. Jadi ditulisnya adalah al-wadi'ah, misalkan jasa penjagaan atau jasa parkir, ya. Adapun kalau penitipan, al-wadi'ah secara syarak itu ya harus kita murni. Dan ini paling berat. Yang pertama, sudah itu dititipin kita suruh jaga. Yang kedua, kita enggak boleh make. Ya. Coba. Kang. Hakul makhluk ya, itu banyak, tetapi yang paling penting dan banyak dilupakan adalah tiga ini, yaitu al-wadi'ah, wasiqah, wal-aman. Al-wadi'ah adalah titipan ya. Yang dimaksud titipan di sini adalah benar-benar titip, dan pihak yang dititipi tersebut gak ada imbalan apapun. Maka di situ ketika kita sudah menerima titipan tersebut, ya, ada dua hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, harus dijaga. Benar-benar harus dijaga sebagaimana menjaga harta kita sendiri. Yang kedua, tidak boleh dipakai. Ya, tidak boleh dipakai. Kalau dipakai namanya dipinjemin. Ya. Ini motor saya titipkin, ya, tapi silakan dipakai. Ini bukan dititip namanya. Namanya apa? Dipinjemkan. Jadi memang kadang dalam bahasa Indonesia itu banyak yang rancu. Saya titipin tapi silakan dipakai. Itu namanya minjemkan. Ya, saya titipin ini titipan motor tapi ada tarifnya. Itu namanya apa? Jawa, namanya apa? Jasa. Jasa penjagaan. Ya, jasa penjagaan. Sehingga bahasa-bahasa ini ya perlu diperbaiki. Ya, walaupun memang ketika dihukumi secara syar'i ini, maka ibrahnya itu bukan lafadznya. Terkadang ketika lafadz itu sudah mustarok, sudah bisa dipahami ini dan itu, maka yang diambil adalah maksud tujuan dari kalimat tadi. Contoh dalam masalah jual beli misalkan, jaluk tempenya 5.000, apa maksudnya? Beli. Beli tempe 5.000. Itu sayurnya. Satu bungkus. Minta. Tapi maksudnya beli. Cuma kalimat itu sudah ma'ruf. Sudah mustarok akhirnya kalimat itu. Ya, bisa dipahami sana sini. Ya. Walaupun secara hukum nanti akan diikutkan kepada jual beli. Bukan meminta. Ya, tetapi alangkah bagusnya kalimat tersebut dihindari. Supaya tidak digunakan oleh pihak-pihak yang ya yang tidak bertanggung jawab lah ya. Ya. Misalkan begini, tempat penitipan motor. Ada orang iseng aja nitip motor, gak mau bayar. Loh, kok gak mau bayar? Loh, ini kan penitipan, gak boleh ada bayaran. Terus gimana? Ribut kan? Nah, ribut. Jadi paling mending adalah apa? Tempat apa namanya? Titip motor, apa titip motor apa namanya? Parkir gitu ya, jasa parkir. Atau misalkan tadi apa, penjagaan motor ya. Mungkin yang supaya namanya beda sendiri, tempat penjagaan motor ya, lebih beda lagi. Ini adalah al-wadi'ah. Rasulullah sendiri terkenal orang yang sangat amanat dalam menjaga wadi'ah. Ketika beliau di Mekah, ma'ruf beliau berdakwah 13 tahun di sana, dimusuhi oleh orang-orang Quraisy. Luar biasa permusuhannya. Dalam keadaan mereka sangat memusuhi Rasul, tapi kalau punya harta emas, perak, harga berharga, pasti dititipkan kepada Rasul. Kenapa dititipkan? Karena mereka sangat percaya Rasulullah itu sangat menjaga amanah. Sampai ketika beliau hendak hijrah, akhirnya beliau tugaskan Ali bin Abi Thalib, jangan hijrah dulu. Beliau hijrah bersama Abu Bakar, dan Ali ditinggal untuk membagi wadi'ah tadi. Ini amanahnya pulan-pulan dibagi, dikembalikan lagi. Ya, sangat amanah Rasulullah SAW. Ya, luar biasa. Sudah diperangi, dimusuhi, tapi beliau masih menjaga barang-barang mereka. Kalau kita, buru-buru. Kalau sama tetangga lagi jengkel-jengkelan, motor parkir depan rumah aja, tendang mungkin ya. Ya. Ini kadang kita tidak bisa membedakan antara hak dan juga emosi. Ini harus kita latih diri kita untuk bisa menjaga seperti ini. Kemudian as-siqah. Siqah adalah kepercayaan. Ini umum ya tentang kepercayaan. Percayaan ini adalah ya kepercayaan dalam penyampaian berkait tentang kejujuran. Ya, berkait tentang kejujuran. Seseorang ketika dia ya perkataannya halabahnya adalah sidq, maka dia akan yuktaba indallahi siddiq. Akan ditulis di sisi Allah sebagai siddiq. Innal abda ya la yastukul kalimah hatta yuktaba indallahi siddiq, kata Rasulullah. Sesungguhnya seorang hamba ketika dia benar-benar berusaha dalam ucapannya itu jujur, maka dia akan ditulis di sisi Allah sebagai orang yang jujur. Tapi kalau seorang hamba ya, dia layakdzubul kadzib, dalam berkata dia banyak dusta, hatta yuktaba indallahi kadzdzaba, sampai dia ditulis di sisi Allah sebagai seorang pendusta. Ma'ruf dalam manusia pun sama. Kalau kita bergaul di tengah manusia, kita sering dusta, maka orang pun akan menggelari kita apa? Sering goroh, sering bohong. Ucapan yang meleset dan semacamnya, gelar-gelar yang tidak bagus. Ya, gelar-gelar yang tidak bagus. Maka ucapan yang bisa dipercaya ini juga termasuk hak amanat ya yang harus ditunaikan kepada ya sesama makhluk. Kemudian yang ketiga adalah al-aman, keamanan. Keamanan juga adalah amanah masing-masing kita. Masing-masing dari ya mukmin, muslim, ya masing-masing dari penduduk daripada suatu wilayah itu harus menjaga amanah. Dan ketika seseorang itu ya sudah ada perjanjian keamanan kemudian dia melanggar, maka itu adalah pengkhianatan yang paling besar. Pengkhianatan yang paling besar. Ya misal contohnya pengkhianatan yang paling besar. Sudah ada di pemerintah kita ketika seseorang itu berkunjung di Indonesia visa. Itu visa ya. Jawaz visa. Yang ini berarti pemerintah tersebut sudah memberikan perlindungan, keamanan, jaminan ya keamanan ya bagi warga luar untuk datang ke negeri kita. Nah, tiba-tiba sudah dijamin keamanan oleh pemerintah, ada dari warga sini misalkan mengganggu, merampok ya atau melakukan tindakan terorisme ya, membunuh mereka dengan alasan apapun menurut mereka. Tetapi intinya orang tersebut sudah diberi jiwar, diberi hak untuk tinggal. Dan siapapun dari kalangan kita berhak untuk memberikan jiwar, bukan hanya pemerintah. Ya, kata Rasulullah SAW, jiwarul muslimin yas'a biha adnahum. Jaminan atau suaka keamanan, ya, itu bisa diberikan oleh seorang muslim siapapun, ya, walaupun kedudukannya yang paling rendah, paling jelata sekalipun, ketika dia memberikan suaka keamanan kepada seseorang maka tidak boleh diganggu. Kalau kita mengganggu, pengkhianat namanya kita. Ini penting sekali ya. Ma'ruf di dalam orang-orang Arab dulu, hadafi jibari, ini dalam suwakaku, ya, maka siapa yang mengganggu dia, mengganggu aku. Ya. Maka di dalam Islam itu, ya, jiwarnya saudara kita, ya, perlindungan keamanan yang sudah diberikan, atau suwaka keamanan atau politik yang diberikan oleh negara kita, maka kita sebagai warga harus menjaganya. Siapa yang, ya, kemudian kita mengganggu orang yang sudah diberikan suwaka, maka kita pengkhianat, pengkhianat agama dan pengkhianat negara. Na'udzubillah min dzalik. Jangan sampai kita menjadi seorang pengkhianat. Jangan sampai. Kemudian hadis yang berikutnya dalam, masih dalam bab ini. Haddatsana Abdul Salam qala haddatsana Ja'far an Abi Imran an Yazid ibn Babanus. Ya. Yazid ibn Babanus. Perhatikan di sini. Dari sanad yang kita baca, ada di sini rawi namanya Yazid ibn Babanus. Ya, Yazid ibn Babanus ini dia hanya meriwayatkan hadis dari Aisyah karena pernah mendengarkan dari Aisyah, dan dia enggak punya guru lain. Terlebih lagi dia, ya, kata Bukhari, wa minasyi'ah. Ya, dia termasuk golongan Syiah. Ya. Dan golongan Syiah, ya, bedakan antara kalimat tasyayyu' dengan Syiah. Ini Bukhari sudah mengatakan dia Syiah, berarti tidak dipercaya riwayatnya. Dhaif sanadnya dari sini. Kalau tasyayyu' itu, kalimat tasyayyu', misalkan ada beberapa ulama yang dikatakan dia tasyayyu'. Ulama sunnah tapi dikatakan tasyayyu'. Kenapa? Ketika ada kecondongan lebih mengutamakan Ali bin Abi Thalib, ya, dibanding Utsman bin Affan, itu saja sudah dikatakan tasyayyu', ya, sudah terpengaruh Syiah, gitu ya. Ada beberapa ulama ahlus sunnah yang tertuduh seperti itu, karena memang membuat kitab tentang misalkan manaqibu Ali atau fadailu Ali, ya, di mana dalam riwayat-riwayatnya ada yang mengesankan bahwasannya Ali lebih utama dari Utsman. Maka ulama-ulama jarh wa ta'dil seperti Imam Ahmad, Imam Bukhari, Yahya bin Ma'in, kalau melihat ada rawi yang seperti itu, ulama yang seperti itu, maka akan dikatakan kana tasyayyu'an. Dia terpengaruh dengan ideologi Syiah dari sisi itu. Ya, tapi dia tetap ahlu sunnah. Beda kalau dikatakan huwa Syiah, dia Syiah, berarti Syiah. Dia Syiah. Nah, Syiah ini kan ada tingkatannya. Ada Syiah yang kufur, ya, seperti ada tingkatan Syiah itu ada tiga. Syiah itu banyak kelompoknya, tapi secara garis besar itu ada tiga. Yang pertama adalah Syiah hulat, hulatu Syiah. Hulatu Syiah. Ya. Hulatu Syiah, Syiah yang ekstrim ini sampai tingkatan menuhankan Ali bin Abi Thalib. Ini biasanya Syiah Nasiriyah yang ada di Lebanon. Ya, banyak Suria yang ada di Suria, banyak di Gunung Nasiri, ya, ada gunung sebenarnya Nasiri, ya, banyak orang-orang Syiah di situ, Syiah Nasiriyah. Mereka menganggap Ali itu seperti jelmaan Allah atau menganggap Ali adalah sebagai nabi. Ya, kemudian Syiah yang kedua adalah Rafidhah. Ya, Syiah yang kedua adalah Rafidhah, ya, atau Imamiyah yang disebut, karena mereka, ya, menyantumkan beriman dengan 12 imam mereka adalah rukun iman. Siapa yang tidak mengimani berarti apa? Kufur. Ya. Maka sahabat yang di atas, ya, maka 120.000 sahabat mereka kafirkan karena tidak mengimani 12 imam. Ya, jelas 12 imam itu lahir setelah para sahabat. Ya. Paham, ya? Nah, anehnya mereka seperti itu. Yang ketiga adalah, ya, Syiah Zaidiyah. Syiah Zaidiyah ini yang paling mending. Yang dulu banyak di Yaman, sempat ada kerajaannya di Yaman. Syiah Zaidiyah ini, mereka ciri khasnya itu tidak mengkafirkan para sahabat. Tidak mengecam Aisyah, tidak mengecam Abu Bakar, Umar, Utsman, tidak. Hanya apa? Hanya mengutamakan Ali di atas Utsman bin Affan. Itu saja masalahnya. Ya. Dan dari sisi masalah fikhiyah ada yang mirip dengan Rafidhah, yaitu seperti tidak percaya tentang al-mashu 'alal khuffain, membasuh di atas dua khuf, padahal hadis itu mutawatir yang diriwayatkan salah satu perawinya adalah Ali bin Abi Thalib membasuh di atas khuf. Yang Ali bin Abi Thalib mengatakan law kana dinu birra'yi ya lakana asfala al-khuffi aula bil mashi min a'laha. Kalaulah agama itu dengan akal, tentunya bagian khuf yang paling bawah itu lebih utama untuk dibasuh dibanding yang bagian atasnya. Itu perawi hadis khuf, tapi mereka mengingkarinya dalam keadaan mereka mengaku adalah pengikut Ali bin Abi Thalib. Maka tingkatan ini ya, yang masih muslim itu yang tiga tadi. Yang ketiga. Ya, Nan ya. Sini dudukin sini. Sini. Sini duduknya. Nah, sini. Ah, sama Ustaz. Enggak, selus ya. Ya. Duduk di sini. Duduk. Nah, tingkatan daripada yang masih muslim adalah apa? Zaidiyah. Ya, yang terkadang dikatakan oleh sebagian ya ulama yang terpengaruh dengan mereka itu mazhab kelima. Ya. Beberapa ulama ahli sunnah memang terlahir dari mereka, kemudian setelah mengenal hadis beliau menjadi ahli sunnah seperti Syaukani, ya, Muhammad Ali Syaukani, penulis kitab Nailul Autar, ya, penulis kitab Irsyadul Fuhul fi Tahqiqil Haqq fi Ilmil Usul, penulis kitab Fathul Qadir Al-Jami, ya, fi Fanni Riwayah wa Diraya fi Ilmi Tafsir, dan banyak lagi kitab beliau, Imam Syaukani atau kitab Darori yang dulu pernah dibahas oleh Ustadzuna Ustadz Abdul Samad Hafidhullah. Itu beliau lahir dari keluarga Zaidiyah, belajar dari kecil dengan kitab-kitab Zaidiyah, sampai ketika beliau belajar ilmu hadis barulah beliau mengenal sunnah dan manhaj yang hak. Demikian pula Al-Imam Muhammad Ibn Ismail Ibn Al-Amir As-San'ani, lebih dikenal dengan Imam As-San'ani ya, karena beliau terkenal dari Son'a, penulis kitab Subulus Salam, penulis kitab Al-Udda fi Syari' Al-Umdah, ya, dan banyak lagi karya-karya daripada Al-Imam As-San'ani. Beliau juga sama, terdidik dari kecil itu dari keluarga Zaidiyah, setelah mengenal hadis beliau menjadi ahlu sunnah, dan beliau salah satu teman yang saling surat menyurat dengan Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab. Ya, Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab itu berteman dengan Al-Imam Muhammad Ibn Ismail Ibn Al-Amir As-San'ani. Ya, yang dengan itu Al-Imam As-San'ani ini dikejar-kejar oleh Zaidiyah sampai beliau itu hidup dalam buronan. Ya, beliau dikejar-kejar mau dibunuh karena beliau dianggap terpengaruh dengan Wahabi. Ya, padahal belum pernah belajar sama Muhammad bin Abdul Wahhab. Hanya saja ketika mendengar dakwanya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, beliau bangga, bahkan membuat bait-bait syair yang memuji Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Nah, beliau membuat satu kitab akidah yang berjudul Tadhirul I'tiqad an Adranil Ilhad. Kitab ini itu hampir sama dengan gabungan Usulus Salasah dengan Kasyfus Syubhat. Sangat mirip sekali. Dan dari kitab itulah beliau mendapatkan banyak ujian. Ya, jadi beliau itu dikejar-kejar, siapa yang bisa membunuhnya akan dapat hadiah. Jadi hidup dalam pengejaran para pembunuh. Ya, yang ketika itu berkuasa adalah Zaidiyah. Yang kedua sebabnya karena beliau menolak jadi qadhi. Ya, beliau ditunjuk jadi qadhi, tapi beliau tahu beliau bermanhaj ya salaf, tetapi pemerintah ketika itu Zaidiyah, enggak mungkin enggak ketemu nanti. Nanti ketika memutuskan perkara sesuai dengan sunnah, beda dengan manhaj Zaidiyah, bisa kacau nanti, ya. Akhirnya karena menolak itu dan terpengaruh dengan menurutnya terpengaruh dengan Wahabiyah, akhirnya di dan harta beliau yang dibawa adalah kitab-kitabnya. Jadi sampai dikisahkan itu beliau punya puluhan onta, semuanya itu bukan berisi emas dan perak, tapi berisi kitab-kitab. Jadi kemana-mana itu ontanya dibawa berisi kitab-kitab. Yang dibawa itu, kalau kita apa? Pilih kitab apa mas batangan? Enggak sama mas batangan, is motor. Kitab sama motor, pilih mana? Pilih mana? Subhanallah Imam As-Sun'ani. Ya, ini dikenal di Indonesia kitabnya Syarah Bulughul Maram, yaitu kitab Subulus Salam Al-Musil ila Bulughil Maram. Yang beliau ringkas sebenarnya syarah ini dari Badrut Tamam. Ya, penulisnya Qadi Al-Maghribi, seorang ulama Zaidiyah, tetapi dia mahir dalam bidang ilmu hadis dan bidang ilmu fikih. Ya, yang akhirnya diringkas oleh beliau, menghilangkan pengaruh-pengaruh Zaidiyah. Tetapi masih menyebutkan dalam Subulus Salam tadi madhab Zaidiyah. Oleh karena itu, salah satu ulama India yang bernama Syekh Muhammad Siddiq Hasan Khan ini meringkas. Tapi tidak selesai, kemudian diteruskan oleh putranya. Ya, oleh putranya dikasih nama kitabnya, namanya Fathul Alam. Fathul Alam, Syarah Bulughil Maram ini Mukhtasar Subulus Salam. Ini kitab yang sangat bagus, sangat ya seperti kitab-kitab para ulama yang lain, tetapi Syarah Bulughul Maram yang paling bagus adalah ya ini Subulus Salam Al-Musilah ila Bulughil Maram. Kitab yang paling bagus. Subhanallah ya. Dan bahasanya pun bahasa yang sangat tinggi. Bahasanya itu bahasa tinggi. Ya. Banyak yang kewalahan ketika membahas kitab ini karena bahasanya sangat tinggi. Kita kembali kepada hadis yang sedang kita baca. Kita selesaikan satu hadis ini. Kita ketahui tadi perawinya ada yang bernama Yazid bin Babanus. Ya, Babanus. Yazid ibn Babanus. Kata Imam Bukhari dalam Tarikh Al-Kabir, huwa minasyiah alladhi qatalu Aliyan. Mereka, dia termasuk golongan Syiah yang membunuh Ali. Ya. Jadi Ali bin Abi Thalib itu dibunuh oleh Khawarij itu sendiri. Oleh Syiah itu sendiri. Bukan Khawarij. Nah inilah. Jadi yang namanya siapa yang membunuh Ali? Namanya siapa? Abdurrahman bin Muljam. Abdurrahman bin Muljam itu dipengaruhi oleh dua belah pihak. Dia di Mesir. Yang paling pengaruh di Mesir itu orang-orang Khawarij. Tetapi sebagian ulama menyebutkan dia aslinya orang Syiah. Jadi lengkap sudah. Ya, intinya lengkap. Abdurrahman bin Muljam itu ya Syiah plus Khawarij. Ya. Kolaborasi. Karena ketika itu sahabat Ali bin Abi Thalib memang menghadapi dua musuh besar, ya. Yaitu orang-orang Syiah yang ada di Irak dan orang-orang Khawarij yang ada sebagian di Irak, di Syam dan di wilayah Mesir ketika itu. Jadi memang dari dulu bibit-bibitnya daerah situ. Mesir, Syam, kemudian Irak. Itu bibit-bibit Khawarij. Kalau bibit-bibit Syiah dari dulu ya di Iran, wilayah situ dan ke Yaman. Ya, dari dulu sekali. Dari zaman sahabat sudah bibit-bibitnya sudah ada. Di situ menceritakan, ya. Dakhalna ala Aisyah, kami pernah menemui Aisyah faqulna dan mengatakan ya ummul mukminin, maka khuluqu Rasulillah. Bagaimana akhlaknya Rasul sallallahu alaihi wasallam? Aisyah mengatakan kana khuluquhul Qur'an. Akhlaknya itu adalah Al-Qur'an. Hadis ini sebenarnya sahih. Tapi perawi aslinya itu bukan Yazid bin Babanus, bukan. Hadisnya riwayat Muslim, ya. Hadisnya riwayat Muslim sampai di sini ketika yang bertanya itu para sahabat, bagaimana akhlaknya Rasul ya kepada Aisyah, kemudian Aisyah menjawab kana khuluquhu Qur'an, bahwasanya akhlaknya adalah Al-Qur'an. Sampai sini sahih. Nah, kelebihannya itu adalah tambahan dari Yazid bin Babanus tadi. Yaitu taqra'una surat al-mu'minin. Kalian silakan baca dalam surat al-mu'minin. Qalat, ya. Qad aflaha al-mu'minun. Ya. Sampai ila furujim hafidun. Yaitu ayat surat al-mu'minun 1-5. Hagadakana khuluku Rasulullah SAW. Demikian ini ada akhlaknya Rasul SAW. Ya. Tetapi sekali lagi Imam Bukhari itu ketika karena kitab ini milik Imam Bukhari ya, beliau menaruh di sini Yazid bin Babanus bukan tanpa tujuan ya, bukan tanpa tujuan. Sekali lagi beliau itu para ulama terkadang mereka menyampaikan beberapa hal, asli inti hadisnya itu sahih, tapi kemudian ada tambahan. Tambahan itu ditampilkan ketika isi tambahannya itu tidak bertentangan dengan syariat. Ya, dijadikan sebagai semacam penjelasan atau tafsir. Ya, semacam penjelasan atau tafsir. Syaratnya ketika menjelaskan seperti ini, sanadnya itu harus dicantumkan. Sanadnya dicantumkan. Makanya ahlul hadis kadang tahu ini hadisnya dhaif, tapi ada tambahan yang kalimatnya bagus, tidak bertentangan dengan syariat, ya, menafsirkan atau menerangkan riwayat yang sahih. Dicantumkan tapi dengan sanadnya. Persis seperti Ibnu Katsir pun demikian. Itu manhaj yang ulama terdahulu demikian ya dalam menyampaikan hadis. Ya, apalagi Imam Bukhari sendiri yang meriwayatkan hadis ini tahu tentang Yazid bin Babanus. Ya. Dari hadis ini intinya adalah potongan ya kana khuluquhul Qur'an, bahwasanya akhlaknya Rasul adalah Al-Qur'an itu sendiri. Ya, yaitu apa yang dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam itu adalah tafsir daripada Al-Qur'an. Sehingga dari sini yang namanya akhlak itu bisa dipahami secara umum. Ya. Memang di zaman sekarang kita sudah terkadang ya sesuai dengan disiplin ilmunya sudah di kotak-kotak. Ada ilmu hadis, ilmu tafsir, ada ilmu fikih, ada ilmu akhlak ya riqaq, adab ya, ada ilmu akidah misalkan, manhaj dan seterusnya. Ya. Yang seperti ini ya, tidak bertentangan sebenarnya, tetapi yang perlu dipahami adalah akhlak ini lebih umum. Sebagaimana definisi bahasanya, yaitu tabi', tabiat atau sijiyah atau sikap ya, atau muru'ah ya. Apa yang bisa kita lihat, maka apa yang kita bisa dilihat dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka sesungguhnya apa yang diucapkan, apa yang dilakukan oleh Rasul adalah aplikasi daripada ya Al-Qur'an itu sendiri. Ya. Sehingga ikhwan fillah azakumullah ya. Beberapa orang yang mengatakan misalkan tidak ada di dalam Al-Qur'an itu salat ini itu dan semacamnya, ya karena memahami bahwasanya ya Al-Qur'an itu atau Rasul tersebut tidak ada kaitannya dengan Al-Qur'an. Seperti tukang pos sudah menyampaikan paket atau kiriman, setelah itu suruh pergi sana. Itu pemikiran orang apa? Orang-orang? Orang liberal. Orang-orang Mu'tazilah. Mereka menganggap Rasul itu kan utusan kayak tukang pos. Ya, dapat surat dari Allah, ya, tukang posnya adalah nabi, disampaikan kepada kita, ya sudah, tukang posnya suruh pergi saja. Ya. Ini bahasanya orang-orang liberal atau pendahulunya adalah orang-orang apa? Orang-orang Mu'tazilah. Dari sinilah kadang ya berkembang. Ya akan sangat banyak pertentangan-pertentangan yang akan didapati. Misalkan sholat. Gak ada tuh sholat lima waktu dalam Al-Quran. Padahal ada. Kan disebutkan cuma tiga waktu. Pagi, siang, sama malam. Ya iya memang cuma tiga waktu. Ya memang tiga waktu. Tapi siangnya ada dua, malamnya ada dua. Ya. Bahkan kalau mau dikaji lagi, Al-Imam Al-Baihaqi dalam Sunan Ushro itu dengan sengaja membantah orang-orang Mu'tazilah, disampaikan ayat-ayatnya. Bukan tiga waktu, lima waktu disebutkan secara ya apa namanya secara jelas di dalam Al-Qur'an. Sampaikan ayat-ayatnya. Memang ayatnya bukan dalam satu ayat, tapi dalam beberapa ayat. Sangat jelas ya, para ulama menyebutkan hal tersebut. Ya. Memang dari dulu orang-orang filsafat itu adalah orang-orang yang bingung. Orang-orang yang sudah bingung tapi sok pinter. Itu dari dulu. Antum kalau mau dengar sejarahnya Aristo, Plato, Socrates, itu kan silsilah sanad filsuf. Aristo, Plato, Socrates, ya. Aristo muridnya Plato, Plato muridnya Socrates. Begitu ya. Nah, Socrates inilah yang disebut sebagai bapak filsafat dunia. Yang Socrates ini ya dihukum mati. Ya, dihukum mati karena dianggap ya pikirannya nyeleneh lah ibaratnya, ya, dihukum mati. Dan seterusnya, ya. Dan Aristo, Plato, Socrates, Aristo ini punya murid siapa? Alexander. Ya. Alexander Agung, Great Alexander, ya, pura murid itu. Sehingga Alexander itu bukan Zulkarnain, bukan, ya, Zulkarnain adalah muridnya Nabi Ibrahim. Ya. Kalau Alexander itu muridnya Aristo, beda sekali. Aristo, Plato, Socrates, ini silsilah filosof. Semua filsafat kembali kepada pemikirannya itu. Sebenarnya dikatakan oleh Ibnu Qayyim, kalaulah mereka berbicara pada bidangnya itu, lakana aula, itu lebih baik. Ya, kalau mereka berbicara pada masalah ilmu saja, masalah misalkan dia bidangnya kedokteran, dokter, itu sudah bicara saja dengan pemikiran dia. Itu lebih baik daripada dia berbicara tentang ketuhanan dengan menggunakan akal. Itulah pintu mereka menjadi sesat. Ini bahaya sekali ketika mereka menggunakan akal tersebut untuk berpikir tentang ketuhanan. Sangat bahaya. Orang-orang filsafat ini sangat berbahaya. Ya. Sangat berbahaya. Bahkan ya ujung-ujungnya banyak yang menjadi ateis. Ya. Apapun namanya mereka, apa ateis, apa antiteis, apa pluralis, apapun namanya, intinya adalah mereka tidak mau mengamalkan agama. Dikira orang-orang yang beragama seperti kita ini orang-orang hiprokrat, orang-orang yang tekstual, orang-orang yang jumud dalam bahasa Arabnya. Ya, itu memang istilah jumud itu diambil dari ya hiprokrat atau tekstual atau apa menurut mereka. Itu orang-orang yang kita pakainya dalil. Dari dulu memang dikatakan seperti itu. Maka ya, qul fidina asakumullah, nasihat kita adalah untuk beragama dengan Al-Qur'an dan sunnah dan bimbingan para ulama salaf. Jangan beragama dengan filsafat, sangat berbahaya. Ya, sangat berbahaya. Ya, kata Ibnu Abil Ais belum saat beliau masih berkecimpung dalam dunia filsafat, beliau mengatakan wa ghayatul uqulu iqalu, ujung daripada akal itu iqal, ruwd. Ujung daripada akal itu iqal. Iqal itu apa? Iqal itu ruwd. Jadi simpul yang ruwd. Kalau kita beragama dengan akal, maka akan mendapati keruwdan. Simpul yang ketemu-ketemu. Ya, maka jangan kita beragama dengan menggunakan seperti itu. Apapun itu, jangan. Bahaya sekali. Mungkin sampai di sini ya, dan al-afu minkum atas segala kekurangan ya. Ini teknis saja ya. Wallahu taala alam bisawab. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.